Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala sa'iril umam wa akramana faddalana bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan Allah setelah menunaikan kewajiban kita. Kita berdoa mudah-mudahan dibukanya hari kita dengan kebaikan dan ketaatan. Allah jaga keistiqomahan kita tersebut. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan bahasan surat Al-Baqarah dan masih ada bagian yang nyambung dengan bagian sebelumnya, yaitu tentang haji. Setelah itu kita akan membahas beberapa karakteristik orang munafik. Insyaallah kita akan tadabburi ayat 203 sampai 210 biidznillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Ini satu ayat masih nyambung dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang haji. Kita di sana disunahkan sebanyak-banyak mungkin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarin kita sudah membahas dulu adat jahiliyah, orang-orang kalau habis menunaikan ibadah haji itu membanggakan nenek moyang mereka. Maka Allah menginginkan itu diganti dengan zikir, dan zikir itu sebanyak-banyaknya. Meskipun di sini dikatakan fi ayyamin ma'dudat, itu adalah lebih dari biasanya. Kalau misalkan dalam harian saja, selesai sholat saja, kita sudah minimalnya 100 berzikir dengan lafaz-lafaz yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, tahlil, itu minimalnya kita 100 kalau selesai salat. Itu kali 5 sudah 500. Apalagi ini di hari khusus, itu lebih dari itu. Suatu ketika Imam Abu Hanifah, beliau hendak tahallul, cukur ya, dari ibadah haji ya. Nah, pada waktu tahallul beliau duduk, tiba-tiba tukang cukurnya bilang, "Eh, ngadep kiblat." Akhirnya Imam Abu Hanifah menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, beliau diam. "Eh, berzikir, kamu ini sedang ibadah." Akhirnya beliau berzikir sampai terheran-heran, segala gerak-geriknya itu disuruh berzikir oleh tukang cukur. Sampai ditanya, Abu Hanifah itu bertanya, "Kamu itu siapa?" katanya. Beliau menjawab, "Sebelum kamu saya sudah mencukur ulama-ulama besar seperti Atha dan sebagainya." Jadi ini mengisyaratkan bahwa sampai pada saat kita sudah selesai bertahalul sendiri, itu masih kita disunahkan, dianjurkan, bukan hanya disunahkan, untuk berzikir. Padahal ini tahalul ya. Tahalul itu kan tanda selesainya ibadah haji, meskipun nanti masih ada bukan selesai, itu tahallul sughra bisa juga kan, ada juga tahallul sughra, ada tahallul kubra. Tahallul kubra itu yang menandakan selesainya ibadah haji semua. Nah, fi ayyamin ma'dudat itu sama dengan ashhurum ma'lumat. Itu ashhurum ma'lumat itu waktu yang kemarin kita bicarakan, dari Syawal, Dzulqa'dah dan sebagian Dzulhijjah sampai tanggal 12 atau 13 ya. Nah, ini ayyam ma'dudat, ini lebih khusus di hari-hari ayyamut tasyrik. Orang yang tidak haji sendiri, kita kalau Idul Fitri itu takbiran paling seru, paling ramai itu tanggal 1 Syawal ya. Tapi kalau di hari Idul Adha atau Yaumun Nahar, Idul Kurban, itu kita bertakbir sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Karena ini juga, makanya orang-orang yang melakukan ibadah haji lebih dianjurkan. Orang yang gak ibadah haji saja disuruh bertakbir. cuman emang adat kita ya, namanya takbir itu ya yang paling seru ya malam, malam takbirannya ya malam Idul Kurban. Padahal itu sepanjang hari sampai hari tasyrik kita bertakbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik di sini Allah sebut ada, kalau kita melakukan ibadah haji itu ada nafar awal, ada nafar tsani. Ini barang siapa yang karena suatu hal dia terburu-buru, ada yang mau dia urus. Faman ta'ajjala fi yaumaini, setelah hari tasyrik kedua, itu artinya tanggal 11, tanggal 12 kemudian dia selesai ibadah hajinya, enggak apa-apa. Fala isma alaihi, enggak ada masalah. Faman ta'akhkhara fala isma alaihi, dan orang yang menyempurnakan sampai hari tasyrik ketiga itu tidak ada masalah. Lima nittaqa. Nah, ini bahwa ibadah seseorang itu dia mau sebentar, dia mau lama, itu enggak ada masalah. Lima nittaqa. Nah, ini diambil tengah-tengahnya ya. Jadi ukuran kita beribadah itu bukan hanya masyaqqah. Tapi ukurannya adalah lima nittaqa. Kalau kemarin kita sudah bicarakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyri wal maghrib. Kebaikan itu tidak harus tidak hanya diukur dengan sholat kita ngadep ke mana, tetapi kebaikan itu esensinya. Maka ini di sini zikir itu bukan nafar awal atau nafar tsani, tapi adalah lima nittaqa. Nah, kita yang terburu-buru karena suatu hal, Allah tahu terburu-burunya karena apa. Allah yang diakhirkan sampai nafar tsani, sampai hari tasyrik ketiga baru dia cabut, situ selesai, Allah juga tahu karena apa. Maka kali itu Allah SWT setelah lima nittaqa memerintahkan lagi wattaqullah. Jadi segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan perintah takwa. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya kalian itu nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah SWT. Ini kata-kata tuhsyarun mungkin karena kita tidak faham atau karena kita tidak memvisualisasikan, itu terlihat biasa. Padahal tuhsyarun itu yujma'u min awwali al-khalqi ila akhir. Itu dikumpulkan dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Coba bapak-bapak bayangkan kalau seandainya musola tadi tempat kita sholat, itu semua yang tinggal di sini dari ujung sana sampai ujung sini ini masuk musola, bisa gak kita rukuk? Gak usah sujud dah, rukuk bisa gak? Gak bisa ya. Yang laki-laki, yang perempuan dikumpulkan. Ayo barang siapa mau aman masuk musola, itu pasti terpirit-pirit orang. Itu di akhirat seperti itu. Jadi tidak ada jengkal yang tersisa. Semuanya dikumpulkan Allah. Dan itu sengeri-ngerinya hari yang dikumpulkan. Kalau seseorang, mohon maaf, kita mengeluh ya, macet di jalan, itu macetnya masih berjarak karena yang bersentuhan itu kendaraan kita. Apalagi yang naik mobil masih ada rongga, apalagi ada AC-nya. Yang naik sepeda juga demikian, yang bersentuhan itu roda depan dengan roda belakang, dia masih ada rongga berdiri atau menahan. Tetapi kalau nanti di yaumul mahsyar, dikatakan al-mahsyar, itu lebih seram karena tidak ada jarak di situ. Orang berdesak-desakan dikumpulkan. Nasibnya yang akan membedakan. Dia ada yang tenggelam dengan kesulitannya, ada yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan nanti juga sesuai dengan golongannya. Nanti orang yang dia berkumpul dengan orang ini, "Oh, kamu enggak di sini, enggak bisa, kamu ke sana." Jadi ada orang yang dia dengan susah payah dia enggak harus di sini. Tempatmu itu di sana, di ujung sana. Di sini ditolak, digeser-geser, itu kan luar biasa. Bayangkan itu, maka yaumul mahsyar itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Maka di sini kelihatannya sederhana. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, itu kalau divisualisasikan, kita bayangkan, itu sangat-sangat mengerikan. Dan itulah orang-orang yang naik haji harusnya ingat itu. Dia keluar di saat wukuf di Arafah, enggak seberapa. Wukuf di Arafah masih enak. Ada tendanya, ya. Masih bisa minum, masih ada yang jualan mungkin. Masih ada catering yang dikirim oleh panitia. Masih ada bahkan tenda VIP yang ada AC-nya. Tapi nanti di yaumul mahsyar itu enggak ada tenda, tidak ada tempat teduh, tidak ada yang jualan air. Kita bayangkan itu prosesnya mau diapain, semuanya bertanya-tanya. Orang sekarang kita dikumpulin, kita disuruh ngapain, itu aja sudah cemas, sudah berontak kita. Tapi ini wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dikumpulkan untuk dipertanggungjawabkan semua amalnya. Ini kalau kita mau bicara tentang haji, nanti silakan bapak-bapak pulang nanti tadabur yang surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu ayat pertamanya membicarakan tentang hari kiamat. Ya Yuhannas, inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim di situ. Jadi membicarakan tentang hari kiamat. Haji itu baru dibicarakan setelah 25 ayat. Jadi esensi haji itu adalah kepercayaan hari kebangkitan dan dikumpulkan manusia. Ini kita cukupkan kajian tentang haji. Sekarang kita memasuki kajian tentang sifat orang-orang munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhum fil hayati dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ini yang menarik. Di sini orang munafik Allah memberikan sifat wa minan nas. Jadi orang munafik dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin mah udah jelas kita enggak ngelihat. Dari kalangan manusia, orang munafik itu man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Jadi orang munafik itu jangan dibayangkan orang yang menyeramkan. Wajahnya itu tidak enak dilihat. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah memfirmankan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Mereka itu cakep, tu'jibuka ajsamuhum itu fisiknya itu bisa jadi kita wow, cantik sekali, oh ganteng sekali. Wa iyaqulu, kalau mereka bicara, tasma' liqaulihim, selalu didengar perkataannya. Bisa jadi orang-orang munafik itu sifatnya seperti itu. Dan orang seperti itu ada di sekitar kita. Lebih-lebih ketika mereka membicarakan tentang kehidupan dunia dan seisinya. Di sini dikatakan lebih jelas ya. Spesifik, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ketika dia membicarakan tentang perencanaan tata kota, oh luar biasa. Tapi itu untuk menipu kita. Ketika mereka membuat program-program yang simpatik terhadap rakyat, wah ini kayaknya pemimpin yang perlu kita pilih. Sejatinya mereka menyimpan kebusukan. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ini bahasa yang sangat keras. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya kepada kita di dalam kebatilan. Dan ini kita tidak tahu ya. Karena itulah di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan bahwa nantinya jin yang dulu menggoda Adam atau iblis itu dikatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan tentaranya, jin dan tentaranya, dan ini jangan kita visualisasikan hanya jin dari kalangan jin saja, setan dari kalangan jin, dari kalangan manusia juga. Innahu yarakum huwa, dia melihat, wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi dia dan juga orang-orang yang membenci kita itu selalu melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang jin, syaitan dari kalangan jin sudah jelas. Mereka bisa melihat kita, kita enggak bisa melihat mereka. Tetapi musuh-musuh kita, orang munafik ini juga, apa makna dia melihat kita, kita enggak melihat dia? Dia selalu memperhatikan kita. Begitu ada celah dihabisi kita. Sementara kita emang kita memperhatikan orang? Enggak. Kita ini memperhatikan apa kebaikan yang harus kita rekayasa, yang harus kita sebarkan. Sehingga kita tidak pernah memperhatikan orang per orang. Nanti Allah akan di akhir ayat ini, di akhir ayat setelahnya, itu yang ditulis di sini, la yuhibbul fasad, bukan mufsidin. Ada hikmahnya itu nanti. Nah, sementara setiap jengkal kita diperhatikan. Nanti suatu ketika mereka memiliki keperluan untuk menghantam kita, mereka temukan. Lah iyalah, bapak-bapak kalau ngikutin al-faqir, setiap detik dipasang alat penyadap di saya, itu pasti ketemu kesalahannya. Nah itulah makna orang-orang munafik. Makna bahwa pasukan syaitan dari kalangan jin dan manusia, yarakum, melihat kita, min haitsu la tarawnahum, sementara kita tidak melihat mereka karena kita terbatas dan karena fokus kita bukan itu. Kita tidak mengikuti aib orang. Nah, ini orang-orang munafik, dia dikesankan sebagai orang yang dermawan, padahal dia luar biasa. Dia melakukan human trafficking, tapi di luar dia menyantuni anak yatim. Jadi bungkusnya indah sekali, padahal dia melakukan human trafficking, melakukan penjualan manusia, perbudakan manusia. Industrinya itu sangat menyusahkan rakyat kecil, tapi dia dibungkus dengan orang yang dermawan. Kan ada ya itu ya, kalau kita lihat ya, dia geng narkoba yang sangat luar biasa, tetapi dia di lain pihak terlihat sebagai orang yang sangat santun. Ya, membuat santunan anak yatim. Ini kan bisa terjadi, dan itu orang seperti itu ada. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu, perkataannya sangat didengar, dia tokoh masyarakat. Kenapa? Justru orang yang ditokohkan itu rentan untuk menjadi orang munafik. Apa maksudnya? Orang yang ditokohkan masyarakat itu lebih sibuk biasanya, lebih sibuk menjaga performa dia di depan masyarakat. Ini mohon maaf, ini kita harus banyak berdoa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berpura-pura menjadi baik di depan orang lain, sementara pada saat menjadi diri sendiri kelihatan sesungguhnya. Dan itu luar biasa beratnya. Kita dianjurkan bersolat jamaah juga untuk itu. Kenapa? Ya karena masa sih orang sholat jamaah sholatnya sembarangan. Orang sholat jamaah masa pakaiannya sembarangan. Kita diajarkan, karena dalam Al-Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid, itu untuk merekayasa. Diharapkan bukan hanya sholat jenazah, sholat jamaah, tapi pada saat dia sholat sunnah, dan sholat sunnah itu dianjurkannya di rumah. Kalau sholat wajib dianjurkannya di masjid. Bukan hanya bagi laki-laki sebenarnya, bagi perempuan juga diperbolehkan, dianjurkan jika tidak ada halangan. Bedanya kalau laki-laki memang gak punya halangan ya. Kalau perempuan, jika tidak ada halangan, baik halangan yang sangat-sangat syar'i, datang yang siklus bulanannya, atau dia memiliki anak kecil dan sebagainya. Nah, ini sangat rentan dan kita harus mendidik itu. Siapapun kita, itu biasanya lebih sibuk memperhatikan performa kita di depan orang lain, dan itu bisa menjadi bagian dari orang munafik. Perkataan kita didengar senang gitu, padahal sesungguhnya aladul khisam, kita kadang menyimpan permusuhan. Khisam itu adalah dalam kebatilannya, dan ini aladul khisam secara bahasa itu dikupas oleh pakar bahasa, dia seperti husnul wajhi. Dia kelihatannya sigat ismin tafdil, isim tafdil, fi'il tafdil, isim tafdil, tapi sebenarnya ini sifat. Kalau dikatakan husnul wajhi, itu adalah wajahnya yang tampan atau wajahnya yang cantik. Aladul khisam adalah permusuhan yang sangat luar biasa. Nah, ini ada hikmahnya kenapa disebut aladul khisam. Berarti dia sekam di dalam dadanya. Nanti suatu ketika meletus, ketahuan aslinya. Bu, ini saya kira teman, ternyata yang selama ini membocorkan itu dia. Kalau dalam istilah kita sering disebut dengan musuh dalam selimut. Gak tahu itu munculnya dari mana. Musuh dalam selimut itu karena saking dekatnya, tidur satu selimut, ternyata itu musuhnya. Nah, itu mungkin permisalannya, Allah alam. Nah, ini orang munafik itu lebih berat dibanding orang-orang kafir yang memusuhi kita. Kalau musuh pada saat peperangan jelas, dia bawa senjata akan musuhi kita, kita berjaga-jaga. Tapi orang munafik itu duduk bersama kita, minum, makan, sholat, berzikir. Di dalam, nanti akan sampai ayatnya itu di dalam surat An-Nisa. Insyaallah nanti kita bahas kalau udah sampai. Mereka sholat, tapi sholat mereka itu malas-malasan. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka berzikir juga, tapi zikirnya itu terpaksa dan sedikit. Makanya di sini kita disuruh wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dalam hari-hari yang khusus itu, hari Idul Kurban dan Idul Adha, ayyamut tasyrik, kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Lalu apa mereka yang menyimpan permusuhan itu? Idza wa idza tawalla, ketika mereka berpaling dari kita. Tadi kan ngobrol gitu ya. Ketika berpaling pergi, sa'afil ardil yufsida fiha, kelihatan aslinya. Lekan telepon, ini kita ngirim barang berapa, mulai dia yang bisnis narkoba. Hari ini kasus yang gimana itu, mafia hukum. Hari ini dia mafia impor, mafia pangan, mafia-mafia yang lainnya yang bergentayangan di negeri ini. Sehingga tidak heran, ini sering kita membuat sedih ya, luar biasa energi di negara kita ini, tapi listrik naik terus misalnya, ya kan? Ini mau akan ada kenaikan listrik lagi. Yang Al-Fakir baru tahu juga, beberapa waktu lalu sempat berdiskusi, itu terigu kita 100% impor. Artinya tepung yang kita makan setiap hari itu bukan dari produk dalam negeri. Padahal negeri sekaya ini luar biasa. Kita ketemu tempe mendua, nah ini tepungnya impor. Kita ketemu bakwan, apalagi ketemu roti, itu juga. Jadi ini luar biasa, ada hasil tangan-tangan yang berbuat kerusakan sebenarnya, tapi kita tidak tahu. Wa yuhlikal harsa wan nasl, coba lihat. Mereka ini berbuat kerusakan, al-harus itu perkebunan, pertamanan, yang berhubungan dengan cocok tanam, pertanian. Wan nasl dan keturunan, itu yang dirusak mereka. Jadi pangan kita dirusak bukan berarti kita gak makan. Tapi lihatlah yang kita makan setiap hari. Bisa jadi gizinya diturunkan. Bisa jadi itu hasil dari kong kali kong mafia impor pangan itu. Yang harusnya kita bisa swasembada sendiri, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Itu diantaranya kerusakan. Bukan hanya sekedar misalkan kebun-kebun teh, kebun-kebun kopi itu dibakar. Hutan-hutan yang sekarang di Sumatera ada asap itu dibakar. Itu kerusakan? Iya. Tapi kerusakan juga adalah memonopoli, membuat apa, kong kali kong berbuat kerusakan masalah urusan pangan, karena ini adalah hajat pertama yang di dalam surat Quraisy disebut alladzi at'amahum min ju', dan itu harus terlepas pertama kali. Yang membebaskan rasa lapar itu Allah, bukan manusia. Tetapi manusia mencoba menjadi tuhannya. Kamu jangan macam-macam, Indonesia kalau mau macam-macam kamu itu impor dari negara saya. Akibatnya kita disetir kebijakan-kebijakan lainnya. Kenapa orang yang gak bisa makan dari tangannya sendiri menjadi orang yang tergantung dan tidak bebas? Barang siapa yang ingin bebas, maka dia makan dari tangannya sendiri. Dia akan menjadi orang yang bebas. Maka ini Al-Hafidz tafsirannya sangat luas sekali. Yang kedua, An-Nasl, berbuat kerusakan di keturunan. Apa maksudnya? Dengan memperbanyak dan mengkampanyekan kehidupan bebas. Free sex, pergaulan bebas, nikah itu gak penting. Dulu, mohon maaf, zaman dulu, kalau ada anak perempuan belum punya suami, ketahuan dia sudah hamil, itu aib malunya luar biasa. Tapi sekarang malu sehari dua hari saja. Bahkan na'udzubillahi min dzalik sudah ditontonkan di entertainment, mengikuti gaya hidup orang-orang barat. Orang-orang barat itu hidup lama, sudah punya anak, satu dua, baru ketahuan menikah. Dia nikah tapi bopong anaknya. Nah itu anak kemarin dari hasil apa? Ya gak tahu. Dan itu sekarang di negara kita sudah mulai ada seperti itu. Tidak aib ternyata kalau sebelum pernikahan terjadi pergaulan bebas. Ini al-harsa wan-nasl dirusak. Dan kita tidak tahu siapa yang rusak itu. Nah, itu sejatinya adalah musuh yang utama. Jadi, kita mulai sekarang kita cek. Ini kalau al-harta itu tadi, al-fakir itu sedih ya sekarang. Orang-orang barat, orang-orang bule pada saat al-fakir diskusi dengan mereka, itu heran dan takjub dengan kita. Lihat makanan ayam itu banyak kita. Ada ayam diungkepin, ada dijadiin soto, ada jadi ayam pedas. Nah ini kita baru merasa modern kalau makan ayam ditepungin. Betul gak ya? Mau ulang tahun, ayo kita makan ayam yang ditepungin. Itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup modern. Nah, kalau bila anak-anak kita mau ulang tahun, dibeliin soto Betawi, gak mau mereka. Padahal ayam juga judulnya. Mau ya pergi ke, nah tahu sendiri lah itu, yang ayam ditepungin itu, yang tepungnya tadi 100% impor itu. Itu lifestyle modern, gaya hidup modern. Dikatakan modern itu kalau kita peringati anak-anak kita, kita undang teman-temannya ulang tahun, makan ayam ditepungin. Padahal cuma ayam ditepungin doang. Paling banter tambahannya apa? Kentang digoreng juga. Jadi intinya bahwa kita sudah salah menggiring anak kita, lifestyle-nya itu seperti itu. Dan itu kita menjadi korban apa tadi itu? Al-fasad, al-halak fil harfi, pangan, wan nasl dan keturunan nanti jangka panjangnya. Ketika itu anak-anak seperti itu, dewasanya mereka akan digiring pada pergaulan bebas. Oh, enggak apa-apa. Menutup aurat itu kan hanya style. Menutup aurat itu kan selera, bukan kewajiban. Kalau kamu bisa silakan. Kalau enggak harus gitu. Bergaul itu bebas aja, orang kita manusia kok. Siapa yang menghalang-halangi kita? Akibatnya pergaulan bebas sangat luar biasa. Wallahu la yuhibbul fasad di sini. Allah tidak menyukai fasad itu. Baik fasad di dalam tadi itu ya, sandang pangan tadi itu, maupun fasad di dalam keturunan. Sangat-sangat dimurkai Allah. Dan meskipun di ayat lain Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin, tapi di sini penekanannya adalah fasad itu sendiri. Kalau kita sampai mendiamkan pergaulan bebas yang mengganggu keturunan yang jelas, nanti suatu ketika kita tidak bisa, bapak kamu siapa? Enggak tahu, saya enggak tahu. Itu naudzubillah. Suatu ketika nanti ada suatu zaman seperti itu. Dia ditanya bapak ibunya enggak tahu. Siapa bapak kamu? Enggak tahu. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau seandainya dulu itu percobaan cloning itu terjadi, untungnya enggak terjadi itu. Tidak sukses. Kalau itu terjadi, apa jadinya manusia? Kebebasan tanpa batas, kerusakan di makanannya, kerusakan di dalam keturunannya, maka rusaklah. Allah tidak menyukai itu. Nah, wa idza yang ketiga ya. Wa idza qila lahu, ketika dia dikatakan ittaqillah, bertakwa kepada Allah, akhadzatul izzatu bil ism. Orang ini bangga dan membanggakan dosanya. Padahal kalau kita berbuat dosa, bukan sunnah, kita dianjurkan bertaubat kepada Allah yang menutup dosa kita. Jadi kita, seringnya kita malah bercerita itu, bangga dengan dosa kita. Jadi ketika berdosa, itu harusnya kita diam urusan kita dengan Allah, menangis kita. Ya Allah, ini khilaf saya kemarin, ya Allah, ampuni saya. Ini malah bercerita. Dia cerita sama temannya, semalam saya minum bisa loh 5 gelas. Situ bisa berapa? Ini termasuk orang yang akhadzatul izzah. Dia diperingatkan tapi tidak mau. Nah ini hati-hati kalau kita bangga menceritakan dosa kita, apalagi dosa orang lain. Dosa orang lain kita omongkan dengan bangganya, padahal harusnya itu aurat yang harus ditutup, aib yang harus kita buang dan harus kita obati. Kita luar biasa bicarakan, menyukai aib-aib orang lain bergentayangan di rumah-rumah kita. Maka ini akhadzatul izzah ini sangat luar biasa. Kalau ada orang nanti sudah bangga dengan kemungkarannya, maka akan terjadi kaidah yang sering Al-Fakir ulang ya, idza kathurul munkar sara ma'rufan. Kemungkaran kalau sudah terjadi di mana-mana akan menjadi ma'ruf. Orang membuka aurat semua, dia yang menjadi ma'ruf, yang menutup aurat jadi munkar. Semua orang berzina, orang yang tidak berzina yang punya iffah menjadi munkar. Bukan berjadi zina jadi halal, bukan, tapi orang-orang baik akan tersisih secara sosial. Kenapa? Karena rekayasa sosialnya itu mengarah kepada keburukan kalau kita biarkan ini. Karena itu Allah mengatakan la yuhibbul fasad. Nah, fahasbuhu jahannam, orang kayak gini maka cukuplah dia jahannam sebagai tempat tinggalnya, wala bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, ini bagian manusia yang satu. Allah memotret jenis manusia yang lainnya yang luar biasa. Kebalikannya sangat terbalik ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Tapi ada juga di antara manusia yang menjual dirinya ibtigha' mardhatillah, menjual diri ya. Ini konotasinya negatif. Kenapa? Karena sudah terekayasa negatif. Menjual diri itu kan rekayasa negatif. Padahal itu positif. Kalau nafsu sudah dijual, itu artinya waktunya. Itu artinya hartanya. Itu artinya anak istrinya, itu artinya kekayaannya yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk ibtigha' mardhatillah. Wallahu raufun bil ibad. Maka dia akan mendapatkan ra'fah dan dia layak disebut dengan al-ibad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jangan hanya gini. Ada perkataan yang menarik waktu Al-Fakir mengunjungi Palestina. Itu dikatakan al-mautu fi sabilillah itu berat. Tetapi itu lebih jauh lebih mudah dibanding al-hayatu fi sabilillah. Mati di jalan Allah itu berat, tapi itu lebih mudah bagi para mujahidin dibanding hidup fi sabilillah. Kan orang hidup itu kan ada bosnya. Masa sih iya saya sudah 60 tahun sholat terus jamaah, sekali-kali dong. Nah, itu sulitnya di situ. Masa sih saya sudah sekian tahun hidupnya baik-baik aja, coba dong kita keluar dikit. Nah, itu godaannya. Maka al-hayatu fi sabilillah, hidup dalam keadaan on the track, di dalam track visabilillah itu jauh lebih berat. Dan orang yang melakukan itu, meskipun di dalam bahasa hadisnya itu, kalau seandainya kalian sanggup mengingat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam majlisnya, di luar majlis itu kalian ingat, la safahatkumul malaikatu fit turuqat, maka malaikat mau cium tangan itu. Ya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'a. Tapi pelan-pelan, namanya manusia itu ada bosannya. Namanya manusia itu ada futurnya, namanya manusia itu ada fluktuasinya imannya itu. Jadi kita memang enggak akan bisa nilai keimanan kita stabil, tapi minimalnya jangan jauh-jauh kalau kita sedang bosan melakukan ketaatan. Nah, ini yang sangat terbalik. Lalu Allah SWT setelah itu Allah perintahkan, ya ayuhalladzina amanu. Ingat panggilan ya ayuhalladzina amanu itu panggilan spesifik yang hanya disebut 89 kali di dalam Al-Quran. Dan hanya dikenal oleh umat Islam saja di Madinah. Di Mekah mereka tidak mengenal panggilan ini. Bahkan orang Arab juga tidak mengenal panggilan jenis seperti ini. Jadi ini yang membuat orang dahsyat. Oh, luar biasa, ini jenis panggilan apa? Karena tata bahasa pada waktu itu sudah sampai pada puncaknya. Panggilan seperti ini belum ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Adanya kan panggilan wahai Abu Fulan, Aba Fulan. Dikunyah julukannya. Tapi di sini wahai orang-orang yang telah beriman. Meskipun kalian sudah beriman, kenapa panggilan ini? Panggilan ini untuk menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu orang yang faham. Panggilan ini menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu orang yang sudah jelas afiliasi dan loyalitasnya, yaitu iman kepada Allah. Panggilan ini menandakan bahwa Allah menyayangi yang dipanggilnya. Ketika ada kesalahan ditegur, maka itu adalah teguran sayang. Ketika ada perintah, maka itu perintah yang akan menambah kesayangan Allah. Apa perintahnya? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah di dalam penyerahan totalitas secara penuh. As-silmi di sini al-Islam menurut jumhur mufassirin. Tapi padanan kata Islam di sini banyak sekali. As-silmi wal istislam, menyerah di hadapan Allah. Maka salat itulah bentuk penyerahan yang total. Gimana enggak menyerah kalau kita salat? Salat itu kan bentuk masyarakat kecil. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, tapi sedang apa kita? Sedang beribadah. Maka totalitas kita menyerah kepada Allah. Ada aba-aba mulai, siap tinggalkan semuanya. HP dimatikan, omongan dimatikan. Kalau bisa, dunia tidak ada di dalam otak kita. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Di depan kita seolah-olah Allah besar sekali. Meskipun kita kadang mengucapkan takbiratul ihram itu enggak kelihatan Allah. Masih mikirin yang macam-macam. Ketika assalamualaikum, itu artinya misi kedamaian kita. Kita sampaikan kepada orang-orang setelah kita salat. Assalamualaikum itu adalah kedamaian nama Allah. Di sini as-silmi juga demikian. Ketika seorang selesai salat, maka tadi memerangi kerusakan yang tadi kita sebut. La yuhibbul fasad. Karena misi kedamaian kita itu fis-silmi kafah, totalitas. Maka beribadah, memahami ayat Al-Quran itu totalitas juga. Sebagian orang ada mengambil ayat Quran tertentu kalau menguntungkan. Kalau yang tidak menguntungkan sebagian, na'udzubillah orang-orang yang liberal, maka oh ini perlu direvisi. Karena tidak sesuai dengan hidup yang sekarang. Na'udzubillah kalau kita seperti itu, jangan sampai. Lalu luar biasa Allah berikan warning. Wala tattabi'u khutwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia. Khutwat bahasanya. Allah tidak mengatakan wala tattabi'u syaitan. Sama dengan perintah melarang, Allah melarang berzina. Wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina. Oh kalau gitu dekati zina, enggak boleh. Berzina boleh ya? Ah itu orang yang enggak paham bahasa. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, itu karena syaitan tidak langsung menyuruh kita berbuat syirik. Mulai dari awal. Orang sedang berbuat baik dipuji dia. Di kampung ini mana ada orang lebih soleh dari ente? Maka jawab dia, oh iya. Nah, masuk dia perangkap. Mulai, mana ada orang yang lebih pintar dari ente? Oh ya, itu masuk perangkap. Syaitan masuknya dari yang paling halus sekali. Wala taqrabuz zina, itu sendiri kan zina dimulainya dari apa? Dari senyuman kan? Ya kan? Pertama ibtisam, kemudian bicara, pertemuan dan terusnya. Maka khutuwatu syaitan itu dimulai dari yang kita tidak sadar. Makanya nanti bahasanya di ayat setelahnya itu wa in zalaltum nanti ya. Nah, kita sudahi saja di sini. Kita akhiri di ayat 208, kita akhiri. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini yang sering jarang kita tadabburi. Tempo hari pernah kita tadabburi ya. Innahu, sesungguhnya syaitan itu bagi kita aduwwum mubin, musuh yang nyata. Padahal siapa di antara kita yang pernah melihat setan? Siapa di antara kita yang ketemu setan ngejogrok gede banget? Enggak ada. Kenapa Allah katakan musuh yang nyata? Itu kita harus memvisualisasikan syaitan. Dan Al-Fakir ulang juga, tempo hari pernah kita bahas, syaitan itu salahnya nih, kita sering memvisualisasikan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Padahal kalau syaitan itu menyeramkan, Nabi Adam tidak pernah terjerumus. Ya kan? Syaitan itu kalau seram mau deketin, dia takut kita. Akibatnya setan enggak jadi deketin kita. Padahal tadi sudah disebut di awal, yu'jibuka qauluhu. Setan itu cakep. Perkataannya enak didengar. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasra' liqaulihim. Ah, setan itu. Tapi jangan dibalik, wah ini orang omongannya enak, wajahnya ganteng. Eh, setan ini, jangan gitu. Enggak, jangan dibalik kayak gitu. Bisa jadi yang seperti itu setan juga. Dan syaitan itu bisa menjelma di dalam rumah kita. Oh, jangan nakut-nakutin dong. Iya, syaitan itu bisa menjelma dalam diri istri dan anak-anak kita. Kalau yang perempuan, dalam diri suami dan anak-anak kita. Kenapa? Syaitan itu bisa menjelma di mana saja. Karena ada di dalam surat An-Nas dikatakan, minal jinnati wan-nas. Jadi surat An-Nas sering kita baca, kita ruhnya gak dapat di situ. Padahal ini aduwwun mubin, itu dia ada di mana-mana. Di kanan, di kiri, depan, belakang itu ada. Tapi ingat, kita enggak perlu takut. Karena itulah kita disuruh wasta'in billah minasyaitonir rajim. Kalau kita sudah isti'adzah, itu syaitan sekuat apapun, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah di depan orang-orang yang kuat imannya. Makanya kita mulai sekarang harus visualisasi bahwa syaitan itu tidak menyeramkan. Syaitan itu bentuknya kertas warnanya merah muda. 100 ribu ya itu. Itu bisa jadi syaitan juga itu. Syaitan itu bentuknya tunggangan yang enak. Syaitan itu bentuknya makanan yang enak. Syaitan itu bisa bentuknya istri yang cantik kalau kita lupa. Syaitan itu bentuknya jabatan. Syaitan itu bentuknya pujian orang dan sebagainya. Maka dikatakan aduwwun mubin, musuh yang nyata. Dan kita, kalau untuk anak kecil bolehlah kita visualisasikan syaitan itu bertanduk, menyeramkan, masuk neraka seperti itu. Atau diperparah dengan film-film horor itu ya. Syaitan itu ya kayak gitu. Padahal syaitan itu enak diajak ngobrol, sebagaimana ngobrolnya Nabi Adam dengan iblis. Coba saya visualisasikan. Itu Nabi Iblis ngobrol sama setan yang membujuk dia. Itu nyantai apa diteror Nabi Adam? Nyantai banget kan? Laminan nasihin, innilakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku bagi kalian orang yang, ya saya kan cuma ngasih pendapat aja. Kalau gak mau ya gak apa-apa. Oh iya? Iya. Ini kamu kalau gak makan, itu kamu gak akan bisa kekal. Allah gak menginginkan itu. Itu sampai bisa diyakinkan. Coba orang sekelas Nabi Adam yang pinter itu, yang diajari, yang malaikat aja kalah, bisa tertipu, itu mustahil. Makanya orang kalau berbusa-busa mulutnya kita terpesona, hati-hati nih. Ini juga belajar dari syaitan dan jin yang tadi sangat menipu itu. Nah, makanya dikatakan di sini qaul ya, kita. Wah, perkataannya luar biasa. Sejatinya itu ada di baliknya luar biasa. Nah, lalu dikatakan fa in zalaltum, kalau kita terpleset, padahal zalla di situ artinya sukut, jatuh. Kepleset kalau enggak jatuh mah enggak apa-apa. Ini bapak-bapak jalan, kepleset tapi enggak jatuh, enggak heboh orang. Betul ya? Yang di belakangnya juga tadi ya sempat kaget, setelah itu enggak apa-apa. Tapi kalau sampai jatuh, nah itu maksudnya. Kalau terpleset enggak jatuh enggak apa-apa. Tapi fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anallaha azizun hakim. Nah, ini luar biasa. Fa in zalaltum, dan kita enggak balik ya setelah terpleset tadi. On the track-nya kita keluar, ah kita bosan lah jadi orang baik. Sekali-kali kita jadi orang yang enggak baik gitu. Kemudian kita terlalu jauh terplesetnya dan jatuh ke dalam lumur-lumur dosa. Nah, ini wa'lamu annallaha azizun hakim. Gini. Aziz itu maha perkasa yang di dalamnya ada keadilan ditegakkan. Tetapi kalau seandainya Allah itu hanya maha adil saja, enggak ada orang masuk surga. Adil itu jelek dibalas jelek, baik dibalas baik, ya kan? Jelek satu dibalas jelek satu, baik satu dibalas kebaikan satu. Tapi Allah tidak. Keburukan satu dibalas berapa? Satu. Kebaikan satu dibalas? Sepuluh yang jelas. Bisa 100, bisa 700 kan? Dilipat gandakan sampai Allah saja yang tahu. Itu artinya bahwa amal kita itu kalau dibanding dosanya, kalau hitung-hitungan matematisnya banyak mana? Ya gak tahu kita, tapi ya kita harus sadar diri. Karena yang kita sembunyikan dengan yang kita tampilkan, baik mana? Ya gak usah dijawab, masing-masing kita tahu lah. Kita kan kadang yang kita tampilkan lain, yang disembunyikan lain. Tampilannya sodako 100 ribu, tampilannya, hatinya itu juga terpaksa. Nah, itu kan lain. Tampilannya supaya dipuji orang, senang senyum-senyum. Dia di dalam hatinya, aslinya saya juga benci banget sama situ. Senyum, tampilannya senyum, tapi tadi ahadul khisom. Tampilannya senyum kanan, senyum kiri. Dalam hatinya, ini apa yang bisa saya jual di sini? Dia jadi penguasa kan? Senyum-senyum, wah itu tanah kosong akan saya akuisisi. Telepon dia mafia tanah. Di sini, oh ini ada kebun, dia miliki, dia rampas di situ. Aladul khisam, di situ ada permusuhan yang sangat luar biasa. Azizun hakim, tapi Allah maha hikmah, Allah bijaksana. Bukan hanya adil, tapi Allah maha penyayang. Jadi ini singkat ringkasnya saja. Gabungan antara keadilan dan hikmah Allah itulah yang menjadi kita menjadikan disayang Allah. Dan ayat terakhir, hal yang duruna illa ayatiyahumullah. Mereka itu hanya menunggu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dzulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Jadi nanti pada saat kesusahan itu mereka mengharap datangnya di sini dzulalim minal ghamam, bahasanya ringkasnya saja, nanti kita akan kupas lanjutannya pada pertemuan selanjutnya. Dzulalim minal ghamam itu adalah sahab yang mendatangkan rahmat. Jadi kalau ada dia yang melihat, wah masyaallah, awan yang putih itu awan yang diharapkan semua orang. Tapi kalau awan itu gelap, hitam, pada saat musim banjir, itu lebih menegangkan. Nah, untuk bila, terutama bagi orang-orang yang kebanjiran rumahnya. Kalau sudah melihat gelap, gerimis itu sudah cemas hatinya. Ini orang-orang yang nanti, tadi, berbuat kerusakan. Orang-orang yang terpleset dan tidak kembali lagi. Itu berharap dia ditolong oleh Allah dan malaikat. Padahal, Allah dan malaikat itu tadi adalah yang mereka tidak imani, yang mereka dustakan. Wa qudiyal amr. Dan mereka lupa wa ilallahi turja'ul umur. Semua masalah itu nanti, perdebatan kita, ketidakadilan kita, itu larinya akan kepada Allah. Kita punya masalah nih dengan si A, di dunia enggak selesai, turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa melalui tadabur singkat ini yang tadi adalah potongan haji. Mudah-mudahan kita disempatkan untuk menunaikan ibadah haji sebelum kita meninggal, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saat kita membahas ayat-ayat nifaq, munafik, antara tampilan dan batin tidak sama, kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat munafikin, termasuk konsekuensinya yaitu diadab dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insyaallah kita akan kembali ke kisah Bani Israel pada pertemuan selanjutnya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Al-Fakir tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.